Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, para jamaah, para penuntut ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan para pendengar radio Redul Jannah, pemirsa MGTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini dengan izin dan kudrat dari Allah Subhanahu wa taala, kita dapat jumpa kembali di kajian pekanan membahas tentang kitab Sahih Bukhari. Dan kita sedang membahas tentang hadis-hadis seputar puasa. Di pekan yang lalu kita membahas sejumlah hadis tentang keutamaan puasa. Nah, di bahasan sore hari ini masih ada beberapa hadis kita akan bacakan berkaitan dengan keutamaan puasa. Bismillah, al-mu'alifu rahimahullahu ta'ala, bab yang keempat, hadis nomor 1896. Babur riyanu lissaimin. Qala hadatsana Khalid ibn Makhlad, qala hadatsana Sulaiman ibn Bilal, qala hadatsani Abu Hazim, qala an Sahal ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna fil jannati baban yuqalu lahu rayyan la yadkhulu minhu as-saimuna yawmal qiyamah la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum yuqalu aina as-saimun fayakumun la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum fa idza dakhalu ugliqa falam yadkhul falam yadkhul minhu ahadun. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala qala hadatsana Ibrahim ibnu Mundhir qala hadatsani Ma'an qala hadatsani Malik an ibn Shihab an Humaid ibn Abdurrahman an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man anfaqa zawjaini fi sabilillahi nudiya min abdillah ya Abdullah hadha khairun man kana min ahli salati du'ya min babi salati wa man kana min ahli jihadi du'ya min babil jihadi wa man kana min ahli siyami du'ya min babir rayyani wa man kana min ahli sadaqati du'ya min babis sadaqah. Faqala Abu Bakrin radhiyallahu ta'ala anhu bi abi anta wa ummi ya Rasulullah ma alayya man du'ya min tilkal abwabi bi darurah fa hal yud'a ahadun min tilkal abwabil kulliha qala na'am wa arju an takuna minhum. Bab yang keempat, bab yang sangat agung, berbicara tentang puasa. Bab Ar-Rayyan, itu pintu yang disediakan bagi orang-orang yang berpuasa. Jadi di surga ada pintu namanya Ar-Rayyan. Pintu ini disediakan oleh Allah Ta'ala bagi orang-orang yang menjaga puasa. Jadi menjaga puasa Ramadan, otomatis ketika orang menambah puasa-puasa yang lainnya dari puasa sunnah. Kemudian Imam Bukhari mengetengahkan dua hadis di bab ini, itu hadis Sahal ibn Abdullah dan hadis Abu Hurairah. Di hadis pertama itu Imam Bukhari meriwayatkan dari jalannya Khalid ibn Mahlad, dari Sulaiman ibn Bilal, dari Abu Hazim, kemudian dari sahabat Sahal ibn Abdullah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallam bersabda, innal fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan. Sesungguhnya di surga ada pintu yang diberi nama pintu tersebut Ar-Rayyan. Jadi ada tandanya, atau mungkin ada nama dari nama-nama pintu surga. Salah satu dari pintu surga itu dinamai dengan Ar-Rayyan. Di riwayat yang lain dikatakan inna fil jannati samaniyat, inna fil jannati samaniyata abwabin. Sesungguhnya di surga itu ada 8 pintu. Nah, salah satu pintunya dinamakan dengan Rayyan. La yadkhulu minhu, yadkhulu minhu as-saimun yaumal qiyamah. Akan masuk lewat pintu Rayyan orang-orang yang puasa pada hari kiamat. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Tidak bisa masuk lewat pintu Rayyan selain orang-orang yang puasa. Ya, orang-orang yang puasa yang dipersilakan masuk lewat pintu tersebut, yang lainnya enggak. Yuqalu aina saimun. Artinya nanti ketika manusia berkumpul di pintu surga akan dipanggil, mana yang puasa, mana yang puasa. Artinya orang-orang yang puasa dipanggil. Fa idza dakhalu ugliqa. Apabila mereka orang-orang yang berpuasa telah masuk, maka akan ditutup pintu tersebut. Falam yadkhul minhu ahadun, maka tidak bisa masuk lewat pintu tersebut seseorang. Itu di hadis pertama. Di hadis yang kedua, itu hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi SAW berkata, bersabda, man anfaqa zaujaini, siapa yang menginfakkan, jangan salah terjemah ya, jadi jangan asal bisa bahasa Arab nanti maknanya jadi keliru, barang siapa yang menginfakkan dua istrinya. Man anfaqa zaujaini, barang siapa yang menginfakkan dua pasang harta, artinya dua pasang harta, dua bagian dari hartanya. Ya, umpamanya orang menginfakkan kendaraannya, menginfakkan rumahnya, menginfakkan uangnya, menginfakkan emasnya. Hadis ini menunjukkan bahwa orang mukmin harus berdonasi. Jadi jangan kelirunya. Tiba-tiba ikhwan-ikhwan enggak ada sunahnya donasi. Nah, ini keliru ya. Berdonasi untuk Islam itu wajib. Ya. Karena akan dibuatkan pintu khusus orang. Jadi akan dibuatkan pintu khusus nanti di surga bagi orang yang mendonasikan hartanya gitu. Jadi kita tidak boleh memahami Islam sepotong-sepotong gitu ya. Kalau memahami Islam sepotong-sepotong ini bahaya gitu ya. Memahami ceramah ustaz sepotong-sepotong juga bahaya. Ya, salah satu fitnah hari ini kan fitnah antum belajar lewat YouTube, disebar teman dengan teman, itu potongan-potongan ceramah ustaz gitu. Nah, itu termasuk bisa menyesatkan kita bersama ya. Jadi harus seperti ini belajar. Jadi tahu si tafsili Islam, tahu tafsili tentang syariat gitu. Biar tidak keliru memahami Islam. Man anfaqa zaujaini fisabilillah nudiya min abwabil jannah. Barang siapa yang menginfakkan hartanya dengan dua pasang hartanya di jalan Allah, maka ia akan diseru dari 8 pintu. Jadi semua pintunya dibuka bagi dia. Ya Abdullah, hadza khairun. Wahai hamba Allah, ini kebaikan. Paman kana min ahli salati du'ya min babis salati. Barang siapa di antara kita dari ahlu salat, maka akan diseru dari pintu salat. Wa man kana min ahlil jihadi du'iya min babil jihadi. Dan barang siapa yang masuk dari ahlul jihad, maka ia akan diseru dari pintu jihad. Wa man kana min ahli siyami du'iya min babir rayyani. Dan barang siapa di antara kita dari ahlu siyam, ahlu puasa, maka akan diseru dari pintu rayyan. Ini pokok bahasannya. Wa man kana min ahli shadaqati du'iya min babis shadaqah. Dan barang siapa di antara kita dari ahlu shadaqah, orang yang selalu berimpak, mengeluarkan hartanya, maka akan diseru dari pintu shadaqah. Faqala Abu Bakrin, maka berkata Abu Bakar Siddiq, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, ma alayya man du'iya min tilka babu min darurah. Seolah mengatakan, ya, kalau disebutkan satuan pintunya akan masuk dari pintu ini, pintu ini, itu enggak istimewa lah. Fahal yud'a ahadun min tilka abu abi kulliha. Apakah ada orang yang akan diseru, diperbolehkan untuk masuk dari 8 pintu? Jadi bukan hanya dari 1 pintu, tapi dipersilahkan untuk masuk dari 8 pintu. Maka Nabi SAW mengatakan, iya, akan ada orang-orang yang diseru dari 8 pintu. Wa arju an takuna minhum. Dan aku berharap bahwa engkau termasuk orang yang akan masuk dari 8 pintu. Dan Abu Bakar akan masuk dari 8 pintu. Ya. Dan itu tentunya dengan kenyataan dari semua amalnya. Dan yang kedua, berkat doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini, dua hadis ini menjelaskan keutamaan puasa. Bahwa orang yang puasa itu akan diseru dari pintu yang namanya Rayyan. Jadi pintu namanya Rayyan. Ya, pintunya punya nama. Jadi ada ikonnya, ini pintu namanya Rayyan. Rayyan itu berasal dari kalimat ari, riu, aria. Artinya air. Air. Ya, air. Dan itu munasabah bahwa orang yang ketika di dunia ini menahan dari air, menahan dari makan dan minum, sehingga ia merasakan haus di dunia ini, dari mulai terbit fajar shadiq sampai terbenam matahari, maka nanti disediakan pintu namanya Rayyan, yang di sebagian riwayat dikatakan ketika mereka masuk maka langsung mendapatkan air minum yang mereka minum tidak akan haus selamanya, ya, tidak akan haus selamanya setelah dia meminum air tersebut. Ya. Dan ini tentunya al jaza min jinsil amal. Jadi balasan Allah itu sesuai dengan amal kita. Yang mana ketika kita di dunia merasakan haus, dahaga, ya, mulai terbit fajar shadiq, menahan diri untuk tidak minum sampai terbenam matahari, maka Allah menyediakan khusus pintu namanya Rayyan, yaitu pintu yang berkaitan dengan air. Itu secara khusus berkaitan dengan puasa. Dan yang dimaksud dengan puasa di sini adalah puasa Ramadan, puasa yang wajib. Itu orang-orang yang menjaga puasa Ramadan, puasa yang wajib, maka akan disediakan pintu yang namanya apa? Rayyan. Kemudian pada bab ini dan hadis ini kita mengimani beberapa poin berkaitan dengan akidah. Jadi beberapa poin yang berkaitan dengan akidah. Pertama, lil jannati abwabun. Surga itu punya pintu. Jadi ada pintu-pintu surga. Nah, pintu surga itu disebutkan dalam Quran tentang bahwa surga punya pintu. Disebutkan dalam surah Az-Zumar, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha futihat wa futihat abwan hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum muhazzanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Dan orang-orang yang bertakwa akan diseru ke surga dengan berbondong-bondong. Sehingga tatkala sampai ke pintu surga, maka dibukakanlah pintu-pintu surga. Dan di situ ada penjaga-penjaga pintu surga mengatakan, silahkan masuk ke surga dengan nyaman, tentram, damai, merasakan kedamaian. Ayat ini menunjukkan bahwa surga punya pintu. Demikian juga neraka punya pintu. Di ayat sebelumnya, wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatsluna alaikum ayati rabbikum wa yundhirunakum liqa'a yaumikum hadha qalu bala walakin haqqat kalimatul azabi 'alal kafirin qila dkhulu abwaba jahannam khalidina fiha. Jadi menunjukkan surga punya pintu dan neraka punya pintu. Dan pintu neraka dengan nas yang jelas dalam Quran itu punya 7 pintu. Jadi kalau neraka pintunya ada 7. Nah itu seperti dijelaskan dalam surah Al-Hijr. Dalam surah Al-Hijr ayat 46. Ayat 43-nya dikatakan, wa inna jahannama law mu'iduhum ajmain laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'un maqsumun. Di dalam ayat ini menunjukkan bahwa surga, maaf, neraka itu punya 7 pintu. Jadi neraka punya 7 pintu. Dan setiap pintu ada kelompok-kelompok sama. Orang-orang kafir terbagi-bagi ke pintu-pintu neraka. Artinya kekafiran ini kan bertingkat-tingkat. Kafirnya orang kafir bertingkat-tingkat. Ada orang kafir yang tidak mengimani adanya Tuhan sama sekali. Orang-orang mulhid, orang-orang ateis. Ada yang mengakui adanya Allah, mengakui sebagian nabi, tidak mengakui nabi kita. Kafirnya bertingkat-tingkat, beda. Ya kafirnya ahlul kitab beda dengan kafirnya majusi. Ya. Artinya dari sisi derajat kekafiran. Maka pintu surganya juga apa? Maaf, pintu nerakanya apa? Berbeda-beda. Nah, surga tidak disebutkan secara dalil qat'i dalam Quran tentang jumlahnya. Jadi tentang jumlahnya tidak disebutkan di dalam Quran. Tapi jumlah pintu surga disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu 8 pintu surga. Jadi 8 pintu surga. Ya. Hal itu disebutkan dalam hadis yang berbeda-beda tentang 8 pintu surga ini. Salah satunya dalam hadis yang semakna dengan ini tapi beda awalnya. Inna fil jannati samaniyata abwabin minha yuqalu lahu rayyan. Nabi SAW mengatakan sesungguhnya di surga itu ada 8 pintu yang salah satu pintunya namanya Rayyan. Jadi disebutkan dengan kalimat 8. Kemudian dalam hadis-hadis yang menunjukkan ada sejumlah amal yang apabila dilakukan oleh orang itu akan masuk ke pintu surga yang 8. Hal itu disebutkan dalam hadis, ya. Idza tawaddu'al 'abdu fa ahsana wudu'ahu tsumma yaqulu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ila nudiya min abwabil jannah samaniyah. Bahwa Nabi SAW mengatakan barang siapa yang berwudu dan membaikkan wudunya kemudian mengucapkan kalimat syahadatain setelah wudu, maka dia akan diseru dari pintu surga yang 8. Jadi disebutkan samaniyah abwab, 8 pintu. Di hadis yang lain, hal ini berkaitan dengan perempuan secara khusus, bahwa Nabi SAW mengatakan, ya, ida salatul mar'atu khomsaha wa somat syahroha wa hasanat farjaha wa ato'at zaujaha kilalaha udhuli aljannata min ay abwabin asamaniyah syi'ti. Bahwa Nabi SAW mengatakan wanita yang mana saja menjaga sholat 5 waktu, menjaga puasa Ramadan, menjaga kehormatannya, farajnya, mentaati suaminya, maka dikatakan kepadanya, silakan Anda masuk ke pintu surga yang 8 dari pintu mana saja yang kamu mau. Jadi ada sejumlah orang yang dipersilahkan oleh Allah Ta'ala untuk masuk surga dari pintu yang 8. Salah satunya yang menjaga wudu dengan wudu yang baik, berdoa setelah wudu. Kemudian wanita yang tadi menjaga 4 poin, yaitu menjaga sholat 5 waktu, menjaga puasa, menjaga kehormatannya, dan menjaga taat kepada suami. Ya. Kemudian di sisi lain, bahwa kalau kita lihat dari hadis-hadis yang tadi berkaitan dengan pintu surga, bahwa pintu surga ini disebutkan dalam sejumlah hadis tentang nama-namanya. Jadi disebutkan tentang nama-nama pintu surga ini, nama pintu surganya. Di hadis Abu Hurairah, maka di situ Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan nama-nama pintu surga. Salah satu nama pintu surga dinamakan Ar-Rayyan. Itu bagi orang yang puasa. Jadi nama yang pertama Ar-Rayyan. Yang kedua pintu As-Salat, babu salat. Itu bagi orang-orang yang menjaga salat plus salat sunnah. Kemudian yang ketiga babul jihad. Jadi dinamai pintunya babul jihad, pintu jihad. Orang-orang yang menunaikan jihad, artinya di sini tentunya ketika khusus jihad bisaif wa sinan, jihad dengan tombak dan senjata. Kemudian di sini disebutkan pintu sedekah. Jadi pintu sedekah. Jadi pintu sedekah. Ada bab hadis nama pertama Royan, 1, 2 pintu sholat, 3 pintu sedekah, 4 pintu jihad. Jadi ada 4 nama pintu. Di hadis yang lain, bab pintu paling kanan itu adalah liman haqqaqat tauhida. Ini liman qala bi kalimat tauhid wa haqqaqa muqtadaha. Yaitu ada pintu aiman, yaitu pintu mengucap tauhid dan menunaikan tuntutannya. Maka disebutkan di situ, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka ia akan diseru dari babul aiman. Kemudian masuk dari semua tauhid, mengamalkan tuntutan tauhid, mentauhidkan kepada Allah, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka akan diseru dari pintu aiman. Tapi dia plus dibolehkan untuk masuk dari semua pintu. Jadi dari 7 pintu yang lainnya itu dari pintu aiman tauhid. 5 nama. Ya. Di sebagian hadis Ada lagi pintu yang dinamakan pintu al-walid. Al-walid, pintu al-walid. Pintu al-walid yaitu berbakti kepada orang tua, menunaikan kewajibannya kepada orang tua, memenuhi hak kedua orang tuanya. Hal itu berkaitan dengan seorang sahabat bertanya kepada Abu Dzar punya masku. Jadi ibunya meminta aku untuk menceraikan istriku gitu. Sedangkan aku ya tidak ingin menceraikan istriku, tapi ibuku meminta untuk menceraikan istriku. Maka ia datang kepada sahabat yang lainnya. Beliau bertanya, jawaban Nabi SAW, selain aku mendengar hadis Nabi SAW, sesungguhnya di surga ada pintu namanya Al-Walid. Barang siapa yang menjaganya, maka dia akan masuk surga lewat pintu ini. Barang siapa yang melalaikannya, maka dia tidak akan dapat. Maksudnya barang siapa yang memenuhi hak-hak orang tuanya di dunia ini, maka ia akan diseru dari pintu namanya Babul Walid. Kemudian Nabi SAW mengatakan Awsatu Babil Jannah. Awsat. Awsat kata para ulama memiliki dua makna. Yang pertama memang pintu paling tengah. Jadi pintu paling tengah. Sebagian para ulama mengatakan Awsat pintu yang paling keren. Pintu yang jadi pintu yang paling mewah dari semua ornamen tentang surga. Yaitu pintu manakala kita berbakti kepada dua orang tua. Berarti ini pintu yang keenam ini. Nama. Kemudian satu lagi nama pintu yang itu ada sori hadisnya adalah pintu yang dinamakan Babu la haula wala quwata illa billah. Jadi bab la haula wala quwata illa billah. Jadi ada pintu yang dinamakan bab la haula wala quwata illa billah. Nah ini bagi orang yang ia mendawamkan zikir dengan la haula wala quwata illa billah. Nah salah satunya apa? Banyak ketika kita keluar rumah bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wala quwata illa billah. Dan orang yang menjawab azan sehari kalau kita continue sehari berarti ya la haula wala quwata illa billah berapa? 4 berarti 20 wala wala quwata illa billah bagi orang yang mendengarkan azan dan menjawab azan. Jadi dia dapat keutamaan. Nah, pintu yang ke-8 itu memang para ulama mengatakan jadi semua dengan nama-nama pintu itu. Ada yang mengatakan pintu haji, ada yang mengatakan pintu pilihan lain. Ya. Nah, pintu yang ke-8 itu pintu amal soleh semua. Tapi dapat kita ambil kesimpulan bahwa pintu surga mana yang maka dia untuk masuk dari 8 pintu. Jadi kita harus mengumpulkan amal, memperbanyak apa? Amal. Nah, kemudian 2 poin yang saya ingin jelaskan di bab ini. Pertama, bahwa Nabi SAW mengatakan berkaitan Ramadan. Qala Nabi SAW, idza dakhala Ramadanu futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar. Apabila masuk Ramadan maka dibukakan pintu-pintu surga. Makna relevansi dengan bab hadis yang kita bahas. Pertama, apa sih yang dimaksud memaknai dua sisi, hakiki dengan maknawi. Hakiki artinya memang Allah membuka pintu surga. Jadi dibukakan pintu surga di bulan Ramadan ini. Kita mengimaninya saja, kita tidak tahu kaifiahnya. Yang dimaksud itu orang-orang lebar-lebarnya pintu jalan ke surga, yaitu karena dibukakan pintu amal-amal soleh di bulan Ramadan ini. Puasa, sedekah, qiyamul lail, itu kan witir, memberi makan kepada orang, membantu. Jadi amal kebaikan di bulan Allah itu seolah-olah sedang membentangkan jalan pintu ke surga karena melakukan banyak kebaikan. Nah, oleh sebab itu orang yang di bulan Ramadan itu nihil amal, berarti tidak masuk dalam kategori tadi gitu ya. Karena dia tidak membukakan pintu jalan. Dan kaum muslimin wa ta'ala, ya, pelajaran yang sangat berharga di poin ini, bahwa pintu surga itu berkaitan dengan amal. Maka orang-orang beriman akan dibagi, orang mukmin itu ada yang dibagi kedua. Bagian pertama, orang yang akan dipersilahkan masuk surga dari salah satu pintu surga. Orang yang kedua adalah orang yang dipersilahkan masuk surga dari 8 pintu. Jadi ada 2 kelompok orang. Ya, ada oleh kita bolehkan yang 8. Nah, jadi kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang terakhir di sini ada pintu sedekah. Ada pintu sedekah. Pintu sedekah menunaikan zakat, banyak melakukan sedekah di jalan Allah. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Islam dengan harta, Islam dengan sedekah itu punya kaidah. Antum juga pentingnya. Apa hubungannya dai dengan harta? Dan apa hubungannya dakwah dengan harta? Dan apa hubungannya orang kaya dengan dakwah? Ini secara terperinci. Dan jangan juga mengambil kesimpulan dari penjelasan siapapun ustadznya, kemudian kita mengambil dari potongan-potongan video gitu ya. Kemudian antum jadi konflik di antara antum sendiri gitu ya. Kemudian pahamnya juga keliru gitu. Pahamnya keliru. Bagian yang pertama, bahwa dakwah bukan profesi untuk mencari dunia. Orang berdakwah tidak boleh meniatkan dakwah ini sebagai profesi seperti antum kerja di perusahaan. Karena dakwah itu sah mihnah samiyah. Sebagai estafeta kenabian, dai itu. Jadi bukan dai itu, bukan saya masuk profesinya apa? Profesi dakwah. Bukan profesi dakwah dalam arti saya mencari hidup dengan dakwah. Itu enggak ada. Kami illa alalladzi fatarani. Dalam satu ayat, ya qaumi la as'alukum bihi malan in ajriya illa Allah. Para rasul berkata, ketika berdakwah kepada kaumnya, saya tidak meminta yang memberikan balasan adalah Allah. Dalam ayat yang lain Allah menjelaskan dengan makna yang sama ujung awalnya tapi beda di akhirnya. Pahala bagiku adalah dari Zat yang telah menciptakan aku. Profesi menjadi cari di tempat ini kalau upahnya sekian, atau saya akan dakwah kalau diupah sekian, itu tidak ada, tidak boleh. Dan itu termasuk penyimpangan dalam berdakwah. Tapi dari sisi yang kedua, dai itu manusia biasa, yang dia makan, yang dia minum, yang dia berpakaian, kalau punya anak dan istrinya harus hidup. Dan dai akan dibagi dua. Ada dai yang terbelenggu untuk berdakwah. Ada dai yang Allah berikan keleluasaan dunia. Orang yang diberikan keleluasaan dunia dan ilmu, maka dia berjuang dengan harta, dengan ilmunya. Bagaimana Abu Hanifah, Imam Ibnu Mubarak, sejumlah ulama. Tapi orang yang terbelenggu dengan dakwah, karena tentunya dakwah ini perlu lijal, dakwah ini perlu manusia, gitu ya. Yang dia terbelenggu dengan dakwah dan dia tidak punya kesempatan untuk mencari dunia secara yang disebutkan tidak mungkin mengemis kepada manusia, maka mereka berhak untuk mendapatkan kehidupan dari penguasa muslim, ya, dari sesama muslim. Dan mereka ya, berhak untuk diberikan bantuan. Kedua, bahwa dakwah ini perlu kepada rijal wal madiyah. Dakwah ini perlu kepada pasukan khusus untuk berdakwah. Ya, mungkin kalau berdakwah dengan sekedar antum, tapi tidak akan sampai Islam ini. Karena setiap mukmin memang diperintahkan berdakwah sesuai dengan kapasitasnya. Dakwah dalam arti menyampaikan sesuatu yang tahu. Antum dakwah ke istri, ke anak, ke tetangga. Dakwah, antum kan ngajak istri istri kita diajak, kita diajak agar dia berjilbab, dakwah. Ada orang di sekitar kita, ayo kita sholat berjamaah, dakwah. Tapi kalau dakwah dalam arti bayanul haq, bayanul halari wal haram, bayani awamir wa nawahi, ini rijal khusus. Berarti secara terperinci abad awamir wa nawahi, halal dan haram, itu gak bisa sama setiap kita. Ada orang yang khusus yang memang setidaknya setiap harinya dia juga baca, minimalnya 4 jam setiap hari dia baca gitu. Bukan sekedar dia pernah S1, S2 kemudian dia berhenti, enggak. Dia harus meneliti ya semua permasalahan yang ada, yang dia berhak untuk memberikan fatwa kepada orang halal haram, boleh atau tidak boleh, gitu ya. Problem. Walaupun mungkin hari ini fitnah terbesar itu, fitnah itu dibikin antum sendiri kan. Fitnah kenapa dibikin antum sendiri? Antum suka bikin kesimpulan sendiri tentang agama tanpa bertanya gitu. Bahkan terkadang saya tidak setuju itu, siapa sih antum setuju tidak setuju? Antum tidak berhak mengatakan setuju tidak setuju tentang agama. Hanya kepada jangan di kita harus bertanya kepada orang yang alim agama ini. Enggak bisa antum Setuju gimana? Boleh atau tidak boleh? Tanya dulu. Karena boleh atau tidak boleh dalam agama itu harus diteliti dulu dalil hakikatnya. Jadi dakwah ini perlu lebih utama yang bawa pedang. Jadi orang yang membawa hujah dan ilmu lebih utama dari orang yang membawa pedang. Walaupun ketika bersatu jadi kekuatan besar bagi umat Islam, tapi yang membawa ilmu lebih utama daripada orang yang membawa pedang. Dan jumlah pedang, maka dikatakan, lihat di dalam surah At-Taubah ya 122, Allah berfirman, wa makanal mu'minuna liyanfiru kafah falawla nafar min kulli firqah minhum ta'ifah liyatafaqahu fi din waliyundiru qawmahum idha raja'u ilayhim. Jihadan kabira, jadi jihad besar. Ya. Dan rijal ini, rijal dakwah ini, ada yang bisa berdakwah dengan hartanya yang punya harta, ada rijal dakwah yang dia bisa berdakwah orang berharta. Paham? Yang kedua, dakwah ini perlu kepada yang dinamakan al-madiyah, materi. Dan materi dakwah hari ini secara globalnya dua. Al-maliyah wa teknologiyah. Yaitu harta dengan teknologi. Dakwah ini perlu dakwah dan dakwah ini perlu kepada teknologi. Dan ingat antum, Allah telah mengatakan innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi annalahumul jannah. Ya, jadi harus paham. Ya. Yang dilarang itu membuat lembaga donasi yang tidak kredibel, itu dilarang, menyelewengkan peruntukannya, cari hidup dari situ, itu dilarang. Jadi antum harus paham yang dilarang itu apanya gitu. Tiba-tiba antum, aduh saya enggak mau mendonasikan harta, kenapa? Apa itu keliru itu. Itu ingat ya, perlu lijar. Yang ketiga, bagaimana orang yang punya harta dengan dakwah? Orang yang punya harta berdakwah dengan dakwah. Antum masuk kepada makna man jahaja gozian faqad goza. Ya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan, maaf, Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang mempersiapkan perlengkapan perang untuk orang berperang, maka dia mendapatkan bagian ya, memberikan syafaat. Itu akan mendapatkan bagian dari kebaikan itu. Lihat dalam surat An-Nisa ayat 85. Man yashfa syafa'atan hasanah yakun lahu nasibun minha wa man yashfa syafa'atan sayi'ah yakun lahu kiflun minha. Kalau sekarang ada ustaz, saya Abu Qatadah, butuh IT untuk berdakwah, butuh laptop, butuh iPad, teman-teman. Untuk apa? Untuk bisa bawa kitab. Ya. Lalu tiba-tiba ada si pula namanya Pak Muhammad. Dia bilang, datang ke si B orang kaya. Datang ke si B orang kaya. Akhi, antum kan banyak harta ya. Mau enggak belikan laptop buat Ustaz Abu Qatadah? Iya. Nah, dapat pahala bersama. Masuk kepada tadi, yashfa. Jadi kalau antum mengajak orang lain untuk mendonasikan hartanya di jalan Allah, dapat pahala. Ada orang sakit, si pulan sakit. Kebetulan perlu, apalagi yang sakitnya ulama, orang alim. Yang sakitnya orang alim. Yang sakitnya orang berilmu. Dibutuhkan sama masyarakat. Sedangkan dia mungkin tidak punya uang untuk berobat. Antum datang ke 5 orang, tepatnya. Ini satu kampung itu, 5. Tahu enggak? Ustaz lagi di rumah sakit, perlu ururan tangan kita. Ajak. Sini pulang, sini pulang. Ayo kumpulin uang. Hatta dia tidak punya uang, mengajak dan menggerakkan hati orang yang punya uang untuk memberi syafaat. Itu dapat pahala. Dapat pahala. Dapat pahala. Dapat bagian kebaikan. Man yashfa syafa'atan hasanah yakun lahu nasibun minha. Yakun lahu nasibun minha. Apalagi ini dalam berdakwah. Dalam berdakwah. Nah, kalau kita berdakwah, berdakwah itu berdakwah kepada orang yang membutuhkan nasihat, berdakwah kepada orang yang membutuhkan dakwah. Dan tidak mungkin siapapun orangnya yang punya ilmu, tidak mungkin dia duduk. Saya menunggu orang datang ke Aisyah. Semua orang yang ada di seluruh pelosok datang ke sini. Mungkin yang orang Tasik saja, antum aja kadang-kadang Belang Betong gitu ya. Sekarang hari ini hadir, besoknya enggak gitu ya. Dan tidak mungkin orang ke sini setiap hari Senin. Maka saya harus harus punya fisik sehat, mendatangi kampung-kampung. Dan tidak perlu dakwah itu harus diundang. Bukan berarti kalau saya dapat undangan, berarti dai-nya kayak artis kalau begitu ya. Kalau diundang baru pergi, kalau enggak diundang enggak pergi. Bahkan mungkin ada istilahnya kontrak, ada ini itu. Bukan yang dimaksud dai itu, dai yang benar-benar dai, yang dinamakan murabbi. Bagaimana murabbi? Harus punya tahtid, harus punya perencanaan. Harus punya perencanaan. Gimana orang misionaris? Ya, saya punya pengalaman ke berbagai daerah. Ya, maaf itu. Saya pakai jalan darat, orang lain udah pakai capung. Pergi ke daerah terpencil. Saya pakai jalan darat 4 jam, 5 jam. Orang lain 10 menit, 20 menit udah sampai. Kemudian uang yang dibawanya lebih banyak daripada uang yang saya bawa kan. Antum paham enggak dakwah ini? Antum paham Islam enggak gitu? Jangan-jangan ngaji ini. Salafi itu bukan hanya celana cingkrang. Salafi itu bukan hanya jenggot panjang, itu hanya bagian dari syariat. Pahami Islam dengan benar, belajar dengan benar. Dan sebisa mungkin antum klarifikasi, tanya dulu apa maksudnya gitu. Jangan asal dengan teman, udah tidak paham bikin fitnah. Kan kita sering begini ya. Sekolah-sekolah kita sering ikhwan itu bicaranya pingin keringanan tapi tidak pernah ingin bantu. Pingin orang yang miskin, pingin orang yang yatim masuk di sekolah kita. Tapi antum tidak pernah berpikir, berapa sih uang yang saya pernah kasih ke pesantren? Supaya pesantren itu bisa mengakomodir orang-orang yang tidak mampu. Jadi memang umat Islam hari ini hanya bisa bagaimana mengkritik dan tidak bisa bagaimana melakukan sesuatu. Gitu. Ya. Antum ditantang dengan 8 pintu ya. Kita ditantang untuk beramal dengan 8 pintu surga. Ya, kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Ini yang apa harus kita pahami tentang dakwah Islam. Ya. Tapi sudah barang tentu bahwa pengumpul donasi akan dihisab nanti yaumal qiyamah sejauh mana dia amanah. Makanya di dalam Al-Quran antum lihat surah Al-Qasas ketika Allah mengatakan ya abati istajirhu fa inna khairu man istajarta al-qawiyu al-amin. Wahai bapakku, kerjakanlah dia, Nabi Musa alaihissalam. Karena sebaik-baik orang yang kau layak pekerjakan, pertama al-qawiyu. Al-qawiyu artinya adalah orang yang memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu. Punya skill. Punya hard skill. Al-amin punya karakter yang baik, jujur. Jujur. Jujur. Jadi jangan sampai betul. Ya, sekarang donasi anak yatim lebih besar dari kepada pengelolanya daripada kepada anak yatimnya, ini penyimpangan gitu. Penyimpangan. Ya, kemudian orang yang bikin lembaga donasi, nah di mana donasinya tersebut lebih banyak dia kerja, istrinya kerja, nanti kakaknya kerja di situ, kemudian mencari hidup di situ. Ini penyimpangan. Penyimpangan. Ini penyimpangan dalam hidup. Ya, itu manhaj. Jadi yang harus dibetulkan itu metodenya, sistemnya. Sistemnya. Kemudian yang terakhir yang saya ingin sampaikan, hidup akan berbeda-beda hakikatnya tergantung kita berada di mana. Contoh, kalau antum berada di negara yang kehidupan umat Islam ditutupi kebutuhannya oleh negara, ya tidak perlu. Contoh, di negara yang menegakkan syariat Islam secara sempurna, nggak perlu kita bikin masjid, cari donasi untuk masjid, karena dibikinkan sama negara. Di negara yang sekolah itu dibutuhi kebutuhannya secara sempurna oleh negara, maksudnya dibutuhi itu bukan sekadar ada sekolah, tapi kan umat Islam perlu belajar yang khusus tentang keislaman. Tidak cukup belajar Islam kita di sekolah-sekolah umum kan itu. Perlu ada pesantren gitu ya. Yang mana pesantren ini tidak dibutuh, tidak ditutupi kebutuhannya. Ya, bukan berarti negara tidak memperhatikan pendidikan kita, tetapi kan ini terlalu menyeluruh. Bagaimana kewajiban umat Islam? Ya, kewajiban umat Islam membikin sekolah. Membikin sekolah. Jadi membikin sekolah, caranya gimana? Caranya dengan cara ya umat Islam di sekitar ya bersatu padu bertahun ya, orang yang memiliki harta mengimpakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk kebutuhan ini. Ya, jadi kebutuhan ini. Jadi di situ yang dinamakan universal kita berpikir gitu ya. Harus universal. Ketika antum bilang pendidikan ini harus standar murah kaum muslimin, berarti apa? Ya. Antum bilang ini, ya sebagiannya dari antum, atau di antara antum ada yang bilang, saya akan mendonasikan harta saya untuk bikin perusahaan pesantren. Itu dinamakan wakaf, wakaf hidup, wakaf yang berjalan, wakaf progresif gitu ya. Kan antum tinggal begitu. Jadi kalau ingin berbicara dengan utuh ya. Antum jangan membiasakan berbicara itu. Ya. Ya. Jadi berbicara sesuatu itu universal. Jangan sepotong-sepotong, berpikir setengah-setengah, berpikir sepotong-sepotong. Gitu. Harus universal. Baru kita akan menjadi bagian dari itu. Dan umat Islam ditantang dalam setiap hal maju. Umat Islam itu ditantang. Jadi kita punya tantangan dalam setiap hal. Setiap hal. Orientasi pendidikan. Pendidikan Islam, pendidikan yang menyeluruh. Berbicara tentang dunia, berbicara tentang akhirat. Ya, menyeluruh. Ya, itu pendidikan Islam. Dan kita butuh semuanya. Nah, jadi kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kesimpulannya sederhana. Ya, kalau antum dapatkan. Sekarang kan banyak kajian-kajian. Kalau ada satu kajian yang tidak bagus, jangan dihukumi, jangan bikin kajian gitu. Itu keliru. Betulkan saja yang keliru bikinnya. Ya. Donasi hukum asalnya jangan jadi ditiadakan donasinya. Yang harus dibetulkan itu yang membuat lembaga donasi tidak benar, itu dibetulkan. Diedukasi yang salah gitu. Ya, diedukasi yang salah. Kalau ada orang yang sholat berjamaah keliru berjamaah sholatnya, jangan dikatakan besok lagi jangan ada sholat berjamaah. Itu keliru. Yang harus dibetulkan itu yang sholat berjamaah tidak benar sholatnya. Nah itu. Jadi kita harus betul-betul apa? Fahamnya kepada semua sendi-sendi. Dan ini berkaitan dengan puasa yang tentunya pintu, salah satu pintunya adalah pintu Royan. Barangkali satu dua hadis ya, dan kita berbicara tentang surga, pintu Royan, ya, dan tentunya poin yang terakhir, poin yang sangat penting dalam kehidupan kita, dan saya selalu ingin menasehatkan ya, antara kewajiban antum belajar, kewajiban bertanya, plus antum itu bukan tholabul ilmi, bukan orang ahlul ilmi. Jangan membuat kesimpulan terhadap semua hukum dengan sendiri gitu. Tanyakan kepada orang alim sehingga akan benar agama kita gitu. Agama kita. Jadi kalau di antara antum saya mah enggak setuju kalau cara begini, jangan bilang dulu itu. Ayo kita tanyakan kan gitu. Jadi kalau ada konflik di antara antum, jangan pajengut-jengut jengnu gugul gitu nya. Apa? Tahu enggak pajengut-jengut jengnu dugul? Saling jambak dengan orang yang kepalanya botak gitu. Kan gak mungkin. Artinya apa? Antum bertengkar tentang satu masalah yang sebenarnya antum tidak layak untuk menyampaikan sesuatu itu. Karena tidak punya ilmu. Ya datang aja. Kalau di Tasik ada ustadz-ustadz tanya. Sebenarnya ini apa? Jangan komplik antum. Apalagi saling ngasih nasihat, apa ngasih jawaban. Kemudian kasih apa yang ini, kasih video ini, yang ini kasih video ini gitu. Enggak usah bagi antum khususnya di Tasik di sini beragama dengan benar, tanya ke ulama. Nah, yang terakhir coba antum lihatnya. Ada sahabat beda pendapat. Pergi safar semuanya tayamum. Lalu salat. Setelah tayamum dan salat ada air. Satu orang mengulangi wudu dan salatnya, satu orang enggak. Tepas saya gitu para sahabat nanti jiga urang gitu nya. Para sahabat tidak bertengkar. Para sahabat datang kepada Nabi SAW dan menceritakan kisah itu. Si pulan mengulangi sholatnya, si pulan tidak mengulangi sholatnya. Maka Nabi SAW itu berkata dengan bijak, syar'i. Yang tidak mengulangi sholatnya, asabta sunnah. Engkau telah tepat dengan dalil. Yang mengulangi sholatnya bagi kamu dua ganjaran. Ganjaran sholat yang pertama dan ganjaran satu dari keliru ijtihadnya yang kedua. Dapat dua pahala, selesai gitu. Nah antum juga coba biasakan gitu ya, coba biasakan itu, coba biasakan jadi salafi sejati, sunni sejati yang selalu bertanya kepada orang-orang berilmu gitu. Ya barangkali itu yang saya bisa sampaikan. Baik Ustaz, alhamdulillah. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fiik Ustaz untuk nasihat dan juga ilmu yang kembali disampaikan pada kesempatan di sore hari ini. Berkenaan dengan masih keutamaan dari saum atau puasa dan juga tentunya beberapa keutamaan yang dari nasihat yang disampaikan oleh Al-Ustaz pada sore hari ini. Baik, sahabat kembali Islam dan juga hadirin a'azani Allahu ayyakum, untuk selanjutnya kita beranjak kembali ke sesi tanya jawab, dan kami persilakan kembali untuk sahabat kembali Islam dan juga jemaah hadirin ikhwan ataupun akhwat yang ingin bertanya melalui layanan pesan singkat SMS dan juga WhatsApp yang kami buka melalui nomor khusus SMS ataupun WhatsApp MGTV Official, yaitu di nomor 0811-2425-255. Kami lagi kembali di nomor 0811-2425-255. Baik, kita akan kembali bacakan pertanyaan yang telah masuk dari pesan singkat terlebih dahulu. Nah, Ustaz, ada pertanyaan. Ustaz, ketika membicarakan donasi, saya jadi teringat pernah mengajak beberapa rekan-rekan saya dalam satu kajian untuk berdonasi kepada salah seorang yang benar-benar membutuhkan bantuan. Dan dengan dasar pertanyaan terlebih dahulu, manhasnya apa, Ustaz? Apakah sudah ngaji atau belum? Ini yang seperti yang saya alami, Ustaz. Apakah boleh seperti itu, Ustaz? Kita mendahulukan kepada orang-orang yang tertentu. Jazakumullahu khairan. Ya, kepada muslim. Gimana, Ustaz? Nah, yang sudah ngaji belum atau sudah semenhaj untuk berdonasi karena membutuhkan, Ustaz? Ya, insyaallah. Ini bagian dari kekeliruan juga ya. Jadi ketika antum ini bahasa-bahasa yang keliru. Mau menolong kalau udah ngaji gitu. Itu keliru ya. Antum menolong itu dengan sesama muslim. Hakul muslim ala muslim situn. Dan ini harus diedukasi seluruh kaum muslimin sebenarnya. Kalau satu organisasi ikut menyolatkan, kalau tidak sama organisasinya tidak menyolatkan. Demikian juga antum. Antum kadang juga mengatakan, siapa itu ikhwan? Memang yang lain bukan ikhwan. Ini kalimat-kalimat yang perlu diedukasi dari kalimat yang biasa dari lidah-lidah antum kita gitunya. Innamal mu'minuna ikhwatu. Ya. Walaupun mungkin hatta mukmin itu ada mukmin memang masuk kepada ahlu bid'ah tapi tidak kafir gitu. Ada mukmin ahlu maksiat, ada mukmin ahlu to'ah. Tapi mukmin. Ya. Punya hak mereka untuk disolatkan ketika meninggal, kalau sakit ditengok, kalau dia bersin dibacakan yarhamukallah. Hakul muslim alal muslim sittun. Ya. Kalau ketemu diucapkan apa? Salam. Walaupun ada memang di momen-momen tertentu orang yang dikatakan pelaku maksiat atau dikatakan ahlu bid'ah diputus hak-haknya itu. Tapi itu dalam rangka jazar, pembelajaran untuk menjauhkan dari keburukan. Tapi itu di momen-momen tertentu. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menolong orang sakit, menengok orang sakit, menguburkan jenazah, menyolatkan jenazah, itu ingat selama muslim ada tuntutan bagi kita menolongnya gitu. Jadi jangan dikaitkan karena suka ngaji dengan kita atau enggak, itu keliru gitu. Keliru, antum punya tetangga dengan siapa aja? Kalau kita punya, beri. Ya, mendoakan, mensodakokan harta yang kita miliki, membantu, sama gitu ya. Jadi pertanyaan tadi dari pemahaman yang kurang sempurna sebenarnya gitu ya. Jadi tidak boleh ragu kita menolong kepada sesama muslim ya, dalam bentuk kemanusiaan. Tapi tidak boleh kalau perkara yang menyimpang dilakukan oleh seorang muslim kita membantunya. Karena masuk kepada hadis, la'anallahu man awa muhditha. Allah melaknat kepada orang-orang yang memberikan bantuan suaka politik kepada pelaku bid'ah gitu. Ya. Baik, Ustaz, jazakumullahu khair untuk jawabannya dan juga nasihatnya. Kembali kita akan bacakan pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, dalam rangka persiapan menyambut bulan Ramadan, Saya izin bertanya Ustaz, bagaimana caranya bertaubat dari dosa khianat atau tidak menyelesaikan amanah dengan baik di organisasi terhadap pada anggota dan penanggung jawab organisasi tersebut? Apakah saya harus bertemu dengan satu persatu anggota organisasi tersebut dan meminta maaf Ustaz, ataukah ada saran dari Ustaz saya harus pelajari terlebih dahulu pribadi yang baru mencoba ingin berubah dan menjadi pribadi yang lebih baik Ustaz? Syukran jazakumullah khair. Ya, amanah, tentunya yang dimaksud amanah, mungkin amanah itu ada dua. Ada amanah bentuk ainiyah, amanah bentuknya ain, sesuatu benda. Ada amanah ma'nawiyah gitu. Amanah ainiyah, amanah dalam bentuk benda, harta. Maka apabila orang menyalawengkan dalam sebuah organisasi atau lembaga, dia harus menggantinya. Dia harus menggantinya gitu. Dia harus menggantinya. Tapi kalau yang dimaksud amanah maknawiyah, amanah dalam bentuk menunaikan tugas ya, seperti ya orang jadi ketua gitu ya, dia memperhatikan masih kurang ya, bertobat aja kepada Allah. Mungkin kekurangannya itu tidak dituntut gitu kalau sisi itu. Tapi kalau amanah yang dimaksud adalah amanah ainiyah, amanah dalam bentuk barang, amanah dalam bentuk benda, ketika orang itu menyelewengkan amanah itu, maka dia semampu mungkin harus bisa mengembalikan amanah itu, mengembalikan benda tersebut ataupun harta tersebut, sehingga akan menjadi bebas nanti yaumal kiamah. Satu lagi aja, ada yang meninggal dunia insyaallah. Amin. Itu tentang sholat tarawih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana hukumnya ketika wanita menjadi imam tarawih khusus akhwat? Terima kasih Ustaz. Imam tarawih khusus akhwat. Boleh wanita menjadi imam khusus untuk akhwat, dan apabila jamaah tarawih untuk akhwat saja boleh. Bahkan di zaman Ali radhiyallahu taala anhu, Ali radhiyallahu taala anhu sengaja mengangkat imam perempuan untuk sholat tarawih berjamaah perempuan, ya mungkin satu komplek di rumah gitu ya, itu tidak mengapa insyaallah. Dan barangkali demikian apa yang saya bisa sampaikan lebih cepat karena ada yang meninggal dunia, yaitu Ustadz Sabiq rahimahullahu taala, salah satu tokoh di Persatuan Islam di daerah Ciawi ya. Ya, beliau meninggal dunia hari ini dan mungkin saya ingin bertakziah sehingga lebih cepat untuk kajian di kesempatan pagi sore hari ini, dan mudah-mudahan beliau menjadi ahlu surga insyaallah. Alamin, jazakumullahu khairan Ustaz untuk penutup dan juga jawaban dari pertanyaan yang bisa kita bacakan.